Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin mengalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf bin Al-Hasan bin Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab al-mubadarah ila al-khairat, bab berlomba-lomba menuju kebaikan, dan insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan hadis berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yakni hadis yang terakhir di dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah, "Ats-tsamin," hadis yang ke-8 atau yang ke-95 dari Riyadhus Shalihin, "wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar," dan diriwayatkan juga dari beliau. Anhu di sini berarti merujuk kepada hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga yang dimaksud wa anhu di sini adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan di hari Khaibar, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu atau yuhibbu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah 'ala yadayhi. Sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera perang ini kepada seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yaftahu Allah 'ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala akan membuka Khaibar, yakni menaklukkan Khaibar melalui tangan orang tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 sifat. Kalau di dalam hadis ini hanya 2 sifat, seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan rasulnya dan Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Di dalam riwayat yang lain yang juga pernah kita bahas, Rasulullah SAW menyebutkan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mencintai orang tersebut, orang itu juga mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangan orang tersebut. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab setelah mendengar pernyataan Rasulullah SAW di atas, beliau mengatakan, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Sungguh aku tidak pernah suka untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali di hari tersebut. Fatasawartu laha raja'an an ud'a laha. Maka tasawartu dijelaskan sendiri oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di bawah, fatasawartu huwa bisinil muhmalah ay wa thabtu mutatalli'an. Umar kemudian meninggikan badannya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar. Raja'an an ud'a laha. Aku berharap bahwa akulah yang akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha, untuk mendapatkan bendera perang tersebut. Jadi Umar dengan sengaja menampakkan dirinya. Tujuannya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau, dan beliau berharap bendera itu akan diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini di hari tersebut. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain yang tidak disebutkan di sini, bahwa di malam hari itu para sahabat mereka banyak yang suhur, tidak tidur, untuk membicarakan siapakah laki-laki yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW besok pagi diberikan bendera perang tersebut untuk memimpin pasukan menuju Khaibar. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Memanggil Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyyaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera tersebut kepada Ali ibn Abi Thalib. Wa qala, dan beliau mengatakan, imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaik. Berjalanlah wahai Ali ke depan. Wa la taltafit, jangan kamu menoleh ke belakang. Jangan kamu mundur, hatta yaftahallahu alaikah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala membukakan Khaybar, menaklukkan Khaybar melalui tanganmu. Fasara aliyun syai'an. Maka berjalanlah Ali ibn Abi Thalib setelah mendapatkan perintah tersebut dan membawa bendera perang itu. Ali kemudian berjalan tidak jauh, thumma waqafa wa lam yaltafit. Beliau berhenti dan lam yaltafit, tidak menoleh sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan untuk jangan menoleh Ali ibn Abi Thalib, beliau tidak menoleh. Tapi tujuan beliau berhenti adalah untuk bertanya. Lihat masyaallah karahiman wa rahmakumullah, bagaimana taatnya para sahabat ketika diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan, lurus-lurus, tidak toleh, tidak toleh. Nah, ketika ingin bertanya beliau tetap dalam posisi itu, tidak menoleh ke belakang, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di belakang. Fasaraha ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Lalu Ali radhiyallahu taala anhu berbicara dengan suara yang keras dari tempatnya. Wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Atas hal apa aku memerangi mereka? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Ali bin Abi Thalib. Qatilhum, perangi mereka. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Wa anna muhammadan rasulullah, dan mau mereka bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika faqad muni'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka mau melakukan itu, faqad muni'u minka, maka mereka terjaga dari engkau. Dalam riwayat yang disebutkan di dalam kitab tauhid, asamu minni, mereka terjaga dariku. Dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqtiha, kecuali dengan haknya. Bihaqtiha, hadis ini kembali ke syahadah. Terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, kecuali dengan hak la ilaha illallah. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Wa hisabuhum ala Allah, dan perhitungan mereka nanti ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah ta'ala. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tauhid, Nabi SAW mengatakan, unfud ala rislik, berjalanlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau dekat ke daerah mereka, sudah dekat dengan benteng mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian serukan kepada mereka tentang Islam, ajak mereka untuk masuk Islam. Fawallahi la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah wahai Ali, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada salah seorang dari mereka sebab dakwah yang engkau berikan, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu, lebih utama bagimu dibandingkan unta merah, kendaraan termahal ketika itu. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika perang Khaybar, peristiwa perang Khaybar atau Ghazwatul Khaybar adalah peperangan yang terjadi pada tahun berapa? Ghazwatul Khaybar. Hah? Baru ngeringkas tadi siang. Terjadi tahun berapa? Terjadi pada tahun yang ketujuh. Khaybar adalah sebuah benteng milik Yahudi. Mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW kemudian mengepung benteng mereka. Nah, di sini Sebelum Nabi SAW memberangkatkan pasukan, beliau belum menunjuk siapa panglimanya, siapa pemimpin dari pasukan tersebut. Tetapi yang menarik dari hadis ini adalah di mana Rasulullah SAW akan memberikan bendera itu dan menyebutkan sifat-sifat dari orang yang akan menerima bendera tersebut. Nah, inilah kemudian yang mendorong Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ingin mendapatkan bendera tersebut. Bukan berarti beliau menginginkan kekuasaan, menginginkan kepemimpinan, menginginkan keteranan, bukan. Sebab apa? Sebab sifat yang disebut oleh Nabi SAW, karena berkaitan. Orang yang akan diberikan ini sifatnya adalah sifat-sifat yang mulia. Dalam hadis ini disebutkan dua, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan tiga. Ini sifat yang diharapkan, yang didambakan oleh semua orang yang beriman. Sifat yang pertama, dia adalah laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, siapa muslim yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya? Semua pasti akan mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang memberitakan, yang mentazkiyah, merekomendasi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang ini adalah orang yang cinta kepada Allah, dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sifat besar. Sudah pasti. Tidak mungkin Rasulullah SAW ketika mengatakan bahwa bendera ini akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ternyata bukan. Maka wajar para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berebut. Mereka menginginkan bahwa bendera itu diberikan kepada mereka, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Sebagaimana beliau sebutkan tadi, "Ma ahbabtul imarata illa yauma idzin." Aku tidak pernah ingin untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali di hari tersebut. Karena itu tadi sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ada timbal balik yang sempurna. Ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala juga mencintai dia, Rasulullah SAW juga mencintai dia. Nah, ini hubungan yang sempurna. Ketika kita memberikan cinta kita sepenuhnya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah SAW. Dalam artian kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk terhadap apa namanya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran benar-benar terrealisasi pada diri orang ini, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan cintanya, berarti pribadi orang ini benar-benar tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengikuti, tunduk terhadap bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, yaftahullahu ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Pembukaan benteng Khaibar, ketundukan mereka di bawah kepemimpinan Islam melalui tangan orang ini. Ini tiga sifat yang mulia. Apalagi di hadis yang terakhir, bukan dalam riwayat ini, riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Satu orang mendapatkan hidayah sebab seruan yang engkau serukan di awal sebelum memulai peperangan itu akan lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan unta merah. Dibandingkan mendapatkan dunia yang sedemikian banyak, membuat bahagia orang yang mendapatkannya, lebih baik itu. Empat sifat ini yang kemudian mendorong Umar untuk mengharapkan beliaulah radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan bendera tersebut. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini kita juga bisa ambil faedah yang lain dari apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ma ahbabtu al imarata illa yauma idzin. Aku tidak pernah berharap untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali di hari itu. Ini isyarat dari beliau radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu di masa hidup beliau selalu memperingatkan para sahabatnya untuk tidak berebut kepemimpinan, untuk tidak haus kekuasaan. Maka nampak dari apa yang disebutkan oleh Umar, ini menunjukkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan kepada para sahabat, memberikan nasihat kepada para sahabat untuk tidak meminta kepemimpinan. Karena bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemimpinan itu di tangan engkau, engkau tidak akan yuhsin, tidak bisa baik dalam mengelola kepemimpinan itu. Nah, ini kalau sekelas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seandainya pun beliau yang menunjuk, tentunya beliau tidak akan menunjuk sembarang orang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memperingatkan mereka untuk jangan mencari apa namanya kepemimpinan di tengah-tengah manusia, kecuali kalau engkau diberikan. Orang memberikan amanah kepadamu karena mengetahui atau berharap bahwa engkau bisa baik dalam mengelola kepemimpinan tersebut. Terima itu tentunya dengan penuh tanggung jawab, seperti layaknya Ali bin Abi Thalib nanti. Beliau sama sekali tidak menolak karena Rasulullah SAW yang memberikannya. Berarti amanah ada di pundak orang yang menerimanya. Ketika sudah menerima, jalankan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungan jawab dari apa yang kau pegang. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian setelah malam harinya banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka berharap bahwa besok pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil nama mereka. Ternyata di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mencari Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat ini tidak disebutkan detailnya, tapi dalam riwayat yang kedua yang kita bawakan tadi disebutkan. Beliau bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Para sahabat radhiyallahu taala anhum kaget semuanya. Kenapa? Saat itu Ali tidak hadir bersama mereka. Dan barangkali Ali juga tidak tahu bahwa tadi malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita yang sangat penting ini, yang membuat para sahabat berbicara malam itu, menghabiskan malam untuk apa namanya berdialog tentang siapa yang akan diberikan. Ali tidak mendengar beritanya, Ali juga tidak hadir. Kemana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Huwa yashtaki 'ainaihi ya Rasulullah. Ali sedang sakit kedua matanya ya Rasulullah, tidak bisa melihat, ada di rumahnya. Lalu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih opsi yang lain? Ada banyak para sahabat senior radhiyallahu taala anhum di hadapan beliau? Tidak. Ada Abu Bakar di situ, ada Umar, ada Utsman bin Affan dan yang lainnya. Tapi beliau tetap mencari. Di mana Ali bin Abi Thalib? Diperintahkan untuk dipanggil Ali. Beberapa orang sahabat kemudian ke rumah Ali radhiyallahu taala anhu. Dipapah beliau, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar Ali dalam kondisi sakit kedua matanya, tidak bisa melihat, tertutup kedua matanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabari'aka allam yakun bihi waja'un. Seketika sembuh. Seakan-akan tidak pernah Ali bin Abi Thalib sakit. Maksudnya seperti tidak ada bekas sakit sebelum dia dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari potongan ini kita bisa ambil faedah tentang keimanan terhadap takdir. Rukun iman yang keenam yang kebanyakannya kaum muslimin sulit untuk memahami rukun iman ini. Atau ketika mereka sudah mengetahui ilmunya, bahkan mengetahui dalilnya tentang bagaimana kewajiban beriman terhadap qada dan qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala serta bagaimana perinciannya, mereka masih susah untuk mengamalkannya. Dan demikian kenyataannya. Mudah kita berbicara, berucap bahwa saya beriman kepada takdir, tapi ketika benar-benar dihadapkan kepada permasalahan yang menguji keimanan dia terhadap takdir, barulah di situ akan terlihat ilmu yang kita miliki ini benar-benar bisa diamalkan atau tidak, bisa diaplikasikan atau tidak. Lihat bagaimana pelajaran di sini. Ketika banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka yas'auna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang berusaha untuk mendapatkan takdir baik tersebut, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bahwa sesuatu yang baik itu ada di tangan Anda, maka Anda akan pernah Anda dapatkan meskipun bagaimana usahanya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menghendaki sebuah kemuliaan diberikan kepada Anda, meskipun ini dalam, kita katakan dalam tanda kutip, meskipun tidak berbuat apa-apa, maka kemuliaan itu akan tetap mendatangi Anda dimanapun Anda berada. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau tidak tahu berita itu, beliau tidak mengerti dan beliau tidak berusaha untuk mendapatkannya. Tapi ternyata kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki berada di tangan Ali Ibnu Abi Thalib. Ini yang pertama. Maka perlu tawakal kita ini beriringan dengan akidah kita, keyakinan kita tentang takdir. Jadi usaha, tawakal dan takdir ini tidak akan berbenturan, semua akan berjalan. Kalau salah satunya hilang, dia beriman kepada takdir tetapi tidak mengamalkan usahanya, juhud dan tawakalnya, maka hanya akan malas-malasan. Atau dia juhud saja tanpa beriman kepada takdir juga hanya akan sia-sia. Maka juhud, tawakal, kemudian beriman kepada takdir ini harus jalan beriringan. Kita boleh berusaha, boleh mencari contoh ma'isyah. Harus kita mencari, harus. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan pintu rezeki kita ada, jatah rezeki kita ada, tinggal kita mencari. Tapi jangan lupakan takdir. Sehingga ketika sesuatu terluput dari kita, meskipun sudah usaha, sudah saya lakukan A, B, C, D sampai capek, ternyata enggak ada hasilnya. Kalau dia beriman kepada takdir, sedikit tenang hatinya. Kenapa? Qadarullah wa masyafa'at. Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, suka atau tidak suka. Maka tidak mengeluh, tidak kemudian menggerutu, meskipun di dalam hatinya dan Allah yang tahu. Dia akan lakukan, bagaimana sesuatu yang sudah berusaha dia dapatkan ini ternyata tidak didapatkan, kan cari yang lain. Atau kalau seandainya ini mendatangkan kerugian, bagaimana cara mengelola kerugian itu agar bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga meskipun dalam kata dia rugi di dunia, tapi tidak rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah memanajemen hati kalau benar-benar keimanan kepada takdir benar-benar kuat dan bisa diamalkan. Tapi banyaknya manusia tidak bisa mengamalkan, meskipun dia sudah tahu ilmunya, meskipun dia sudah tahu dalilnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang kedua, masih pada potongan kisah tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah kebaikan untuk terjadi, maka hayya'alahu asbabahu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan semua jalan. Allah akan mudahkan semua jalan menuju sesuatu yang baik itu. Itu sudah pasti. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan satu pintu kebaikan terbuka di hadapan kita, dan Allah menghendaki kita masuk kepada pintu kebaikan itu, maka jalannya akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang panjang atau pendeknya jalan itu, tapi tentang disiapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi agak sedikit panjang untuk kamu mencapai pintu yang telah terbuka. Bisa kita melihat, oh, pintu kebaikan ini terbuka untuk saya. Selalu terbuka, berarti Allah ingin saya masuk ke dalam pintu kebaikan itu. Maka yakin pasti Allah sudah memberikan jalan untuk kamu masuk ke dalam pintu kebaikan itu. Hanya kita tidak tahu apakah jalannya itu harus melingkar dulu atau harus berbelok-belok untuk sampai ke sana. Intinya jalannya pasti mudah, tinggal kita mau jalan atau tidak. Nah, inilah kesesuaian kenapa hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab Al-Mubadarah ilal Khairat wa hatti man tawajjaha alal iqbali alaihi. Bab untuk berlomba-lomba menuju kebaikan dan dorongan bagi orang yang telah melangkah menuju kebaikan itu untuk tidak menarik diri. Ini sisi hubungannya. Meskipun kalau kita lihat tekstualnya, dari mana sisi hubungannya? Tidak ada. Tapi itu tadi rahasianya. Ketika Allah bukakan satu pintu kebaikan dan menghendaki engkau masuk ke dalam pintu kebaikan itu, hayya'alahu asbabahu. Allah akan siapkan semua jalannya. Allah akan permudah. Meskipun jalannya harus panjang. Yakinlah. Maju. Di sana pasti akan ada kemudahan demi kemudahan. Tapi kalau sudah terbuka di hadapan kita, sudah yakin ini Allah bukakan untuk kita, tinggal masuk. Tidak mau melangkah, ya kapan tahunya ada kemudahan di jalan tersebut. Tidak akan pernah tahu kita kemudahan pada jalan yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Seperti Ali ibn Abi Thalib, beliau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bendera itu. Maka meskipun beliau dalam kondisi sakit, yang tidak mungkin seandainya dalam kondisi itu beliau memegang bendera itu dan harus berangkat di pagi hari itu, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebabnya, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diludahi oleh beliau. Ludah yang penuh barokah dari seorang nabi yang mulia. Sembuh, bari'ah, langsung seketika sembuh seperti tidak pernah sakit kedua mata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau langsung mengambil bendera itu, memimpin pasukan yang telah disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian fa'atahu iyyaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera tersebut kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan di sini kita bisa ambil bagaimana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempersiapkan bendera tersebut dan memberitakan akan memberikan bendera itu kepada orang-orang yang disebutkan sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa tahu bahwa itu bukan pilihan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan pilihan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terkait tiga sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah mencintai dia dan Rasulnya, Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Ini adalah perkara-perkara ghaib yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui. Maka ketika beliau menyampaikan ini, pasti itu atas dasar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan bendera ini kepada Ali ibn Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang amanah. Beliau sampaikan sifat-sifatnya dan beliau benar-benar mencari siapa orang yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian dari sisi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, setelah beliau menerima bendera itu, maka tidak menengok beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq yang ada di sana, tidak melihat beliau kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yang ada di sana, tidak kepada Uthman dan tidak kepada para sahabat-sahabat senior yang lain. Kenapa? Karena beliau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung memberikan itu, maka tidak mungkin ini ditawarkan kepada yang lain. Seandainya beliau inginkan yang lain, maka bukan Ali ibn Abi Thalib yang harus didatangkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pasti akan memberikannya sendiri kepada Umar, kepada Abu Bakar, kepada Uthman atau kepada yang lainnya. Sehingga al-halim takfihil isyarah. Seorang yang bijaksana itu faham hanya dengan isyarat. Tidak mesti harus dengan kata-kata yang jelas. Dengan isyarat saja dia sudah faham. Oh begini, oh begitu. Tapi sebaliknya, al-la'im la takfihil hijarah. Seorang yang tercela itu tidak akan cukup meskipun engkau lempari ribuan batu ke kepalanya. Ini sudah kaidah. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, ketika engkau hendak menguji seseorang, dia bijak atau tidak, berikan isyarat. Sesuatu yang sedikit mudah dia fahami. Kalau dia faham dengan isyarat itu, hakim dia, seorang yang bijaksana, mampu mengerti isyarat yang diberikan untuk menegur dia. Tetapi kalau seorang yang tercela, bagaimanapun engkau jelaskan meskipun itu seperti yang disebutkan dalam ungkapan tadi, al-hijarah, bebatuan, artinya apa? Hujjah sudah datang, diberikan, dilemparkan. Batu kalau dilempar rasa sakit atau tidak? Sakit pasti. Tapi dengan rasa sakit itu dia tidak mengambil pelajaran. Maka satu peringatan belum cukup, dua peringatan belum cukup, tiga kali peringatan belum cukup. Apa yang kita lakukan? Tinggalkan, biarkan saja. Kenapa? Dia bukan seorang yang hakim, orang yang bisa berpikir dengan isyarat. Bagaimana dengan isyarat? Dengan batu yang menyakitkan saja masih belum paham bahwa dia diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat orang yang seperti ini. Kita bisa faham dengan sedikit isyarat, bisa tunduk dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi seorang yang la'im. Banyak peringatan, 1, 2, 3, 4 peringatan datang, tidak juga membuat hati kita lunak, tidak membuat hati kita lembut untuk menerima kebenaran, menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada dalil. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Kata Nabi SAW, imshi wala taltafid hatta yaftahallahu alaih. Hai Ali, berjalanlah engkau ke depan, majulah engkau ke depan, jangan pernah sekalipun berbalik. Dan mendengar perintah itu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak menyelisihinya. Ini terbukti dari apa yang disebutkan setelahnya oleh Abu Hurairah, thumma waqafa walam yaltafit fasaraha ya Rasulullah. Ketika Ali ingin bertanya untuk tujuan jelas kemana dia harus beliau radhiyallahu ta'ala anhu harus membawa pasukan besar yang ada di belakangnya dan untuk tujuan besar apa, beliau berhenti dan berteriak, tidak menolehkan wajah ke belakang. Seandainya beliau menoleh ke belakang, sah-sah saja, karena tujuannya untuk bertanya, bukan untuk membalikkan pasukan itu kembali. Tetapi demikian Ali ibn Abi Thalib menjaga amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berbalik meskipun itu hanya sekedar bertanya, membalikkan muka. Beliau bertanya dari sana, dari tempatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang pemimpin ketika diberikan amanah ke atas pundaknya, diberikan apa namanya kekuasaan itu kepada tangannya, dan dia sudah terima kekuasaan tersebut, dia terima amanah tersebut, dia harus mengerti, harus meminta perincian. Saya diberikan posisi ini, apa tujuannya, apa tugas-tugasnya, berhak untuk bertanya, sehingga dia mendapatkan jabatan dan bisa untuk apa namanya melakukan segala sesuatu yang terkait dengan jabatannya dengan baik. Bukan intinya dapat jabatan sebagai I, apa namanya sebagai A, sebagai B, sebagai C, enggak tahu tugasnya apa dan hanya senang dengan jabatannya. Wallahualam kalau yang seperti ini. Lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau tahu namanya membawa royah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bendera utama. Ali bukan orang yang tidak pernah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tahu kalau royah ini diberikan dan dipegang oleh beliau radhiyallahu taala harus kemana? Pasti harus membawa pasukan ke suatu tempat yang telah ditunjuk di mana pasukan itu dipersiapkan. Tapi maksudnya bukan itu. Ya Rasulullah, saya harus perang kemana? Bukan itu maksudnya. Untuk menekankan bahwa tugas apa yang harus dijalankan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala ketika sampai di Khaybar. Nah, perincian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan unfud ala rislik, jalan pelan saja, tenang saja, dosa terburu-buru kemudian harus segera ke sana, tidak. Rasulullah SAW memberikan nasihat yang pertama, jalan pelan, tenang jalannya, sampai di sana berhentilah, amati kondisi mereka. Kemudian yang ketiga, serukan Islam kepada mereka. Lihat, peperangan Islam itu bukan untuk merusak, datang kemudian langsung hancurkan semua, tidak. Tujuannya adalah untuk dakwah. Sudah sampai di tempat itu, sudah siap untuk berperang, masih diserukan dahulu untuk dakwah. Kalau ada yang menerima Islam, alhamdulillah, tidak akan terjadi peperangan. Tetapi ketika mereka menolak, ada yang kedua, apa? Seandainya menolak untuk Islam, ada jizyah. Baru ketika mereka menolak Islam, menolak jizyah, pilihan yang ketiga, tidak ada yang lain, apa? Perang. Baru perang. Ini apa namanya tahapannya? Tidak langsung kemudian melakukan perusakan di sana, perusakan di sini atas nama jihad, atas nama peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Itu musuhnya sudah jelas. Apalagi kalau belum jelas, hanya melakukan perusakan-perusakan, maka bukan Islam yang akan semakin tinggi memiliki kewibawaan, tapi Islam itu akan semakin rendah, dipandang rendah di hadapan musuh-musuh Islam. Tayyib, Allahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada Ali, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika faqad muni'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Perangi mereka sampai mereka mau mengucapkan syahadat an la ilaha illallah, syahadah anna muhammadar rasulullah. Jika mereka mau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti mereka masuk ke dalam Islam. Terjaga mereka sebagai seorang muslim, terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya. Dan tidak boleh ditumpahkan illa bihaqtiha, kecuali dengan haknya. Di sini pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau perhatian dengan kalimat. Beliau di sini tidak menyebutkan muni'u minka dima'ahum wa amwalahum illa idzartaddu. Contoh, kecuali jika mereka murtad, tidak. Tapi illa bihaqtiha, kecuali dengan hak syahadat itu. Karena hak syahadah, terjaga harta, darah, dan yang lain-lainnya. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh direndahkan, kecuali mereka melanggar hak syahadat. Dan hak syahadat perinciannya banyak. Ada hak tentang muamalah, ada hak tentang ibadah, dan yang lain-lainnya. Dan kita tahu bahwasannya, seorang muslim, bukan berarti dia terjaga kemudian apa yang dia lakukan selama dia seorang muslim halal. Tidak. Boleh kehormatannya ditumpahkan, ada apa namanya direndahkan? Boleh ketika dia melanggar atau merendahkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, meskipun dia mengucapkan dua kalimat syahadat nampaknya zahirnya sebagai seorang muslim. Boleh darahnya ditumpahkan, boleh ketika memang ada haknya, seperti seorang yang berzina, boleh ditumpahkan dengan rajam, boleh ketika dia dirajam tumpah darahnya, atau dia membunuh muslim yang lain, membunuh orang lain tanpa hak, boleh ditumpahkan darahnya, boleh sebagai balasan qisas atas pembunuhan yang dia lakukan. Tayyib. Kemudian terjaga apa lagi tadi? Harta, darah, kehormatan, sudah tadi kehormatan. Tayyib. Hartanya demikian juga, terjaga. Boleh diambil hartanya? Tidak boleh kecuali dengan haknya. Apa hak yang berkaitan dengan harta? Misal tidak membayar zakat. Zakat adalah kewajiban dia. Kalau dia tidak tunaikan zakat yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, boleh pemerintah muslim untuk mengambil hartanya dengan paksa? Boleh. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, terjaganya harta, darah dan kemuliaan seorang muslim ketika dia mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah, ini terikat dengan dia tidak melanggar hak dari syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Selayaknya yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum munafikin, mereka mengucapkan syahadat atau tidak? Mengucapkan syahadat la ilaha illallah anna Muhammad dan Rasulullah di hadapan Rasulullah. Kita mengucapkan syahadat di mana? Mereka mengucapkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan mana lagi dari syahadat yang diucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi apakah kemudian membuat mereka terjaga itu semua? Ternyata tidak. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika datang kata Allah kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik itu, qalu, mereka mengatakan, nashhadu, kami bersaksi, innaka la Rasulullah, bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Lihat penegasan dari kesaksian mereka itu disebutkan oleh Allah dengan tiga pengikat. Yang pertama adalah dengan syahadah itu sendiri, persaksian itu pengikat pertama, ikrar mereka. Yang kedua, innaka la Rasulullah, inna, sesungguhnya engkau. Pengikat yang ketiga adalah lam. Bagi yang belajar bahasa Arab tahu ini lam apa namanya? Lam yang setelah inna, lam apa namanya? Lam muzahlaqah atau lam muzahlafah. Lam ini asalnya kalau dalam bahasa Arab dia ada di depan sebagai penguat. Tetapi ketika inna masuk, dan inna adalah harf taukid, huruf penguat, maka tidak boleh dua penguat bersanding dalam satu posisi, sehingga lam yang dikalahkan. Lam dipindah ke posisi yang kedua, ke khobarnya, innaka la Rasulullah, namanya lam muzahlaqah. Nah, tiga pengikat dari ikrar mereka yang diucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah tahu bahwasannya setegas-tegas kalimat yang mereka ucapkan tentang syahadat, kalau hatinya tidak ikhlas, tidak jujur pada ucapan itu, percuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima syahadat mereka. Karena hukum kepada manusia di dunia ini adalah hukum secara zahir. Mereka orang-orang yang mengucapkan sesuatu kalimat di hadapan kita, jujur atau tidak, tapi kalau kita tahu, oh, yang diucapkannya seperti ini, seperti ini, kita terima zahirnya. Meskipun di belakang enggak tahu ngomong apa. Tidak perlu dicari tahu fulan ngomong apa di belakang, tidak perlu. Apa yang zahir, apa yang nampak, itu sudah kita hukumi. Sampai nampak apa yang dia sembunyikan di belakang. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Dan ini adalah hadis yang terakhir dari bab al-mubadarah ilal khairat. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kepada bab yang ke-11, yakni babun fil mujahadah. Lihat masyaallah rahimani wa rahimakumullah, rapi beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyusun bab. Setelah bab al-mubadarah ilal khairat, dorongan untuk segera masuk ke dalam pintu kebaikan, beliau sebutkan bab fil mujahadah. Bab fil mujahadah di sini beliau sebutkan nanti, afwan sedikit, beliau akan sebutkan banyak ayat dan paling banyak dalil dari hadis di dalam Riyadhus Shalihin ada di bab ini. Belasan hadis, mungkin ada 17 atau 18 hadis khusus dalam satu bab. Tidak biasanya Imam Nawawi rahimahullah taala meletakkan sedemikian banyak. Nih, ini isyarat bahwa seorang yang sudah terdorong masuk ke dalam satu pintu kebaikan, maka bersungguh-sungguhlah untuk tetap konsisten istiqomah di atas kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah apa yang beliau sebutkan di dalam bab fil mujahadah. Kita cukupkan majelis kita di malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.